Katakan saja kehendak hatimu, agar ku tahu semua maksudmu. Mungkin kau malu mengucapkan itu, baik kau tulis di dalam suratmu. Usah kau bimbang dan usah kau ragukan, kan ku terima dengan ikhlas hati. Lamalah sudah kau pendam hasratmu, namun kau belum menyatakan jua. Usah kau bimbang dan usah kau ragukan, kan ku terima dengan ikhlas hati. Lamalah sudah kau pendam hati.